Nanti kalau kurang tuh, kalau kurang dimajukan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya kita bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Mujahidin di Kota Pontianak, dalam rangka menuntut ilmu agama, yang dengan itu kita mengharapkan ini sebagai salah satu amal kebaikan kita semua. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid ini yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk diselenggarakannya acara ini di masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang ikut andil dalam terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal juga menjadikannya sebagai amalan kebaikan di sisinya. Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa judul kajian pada malam hari ini adalah Salafi antara cinta dan benci. Istilah Salafi mungkin di akhir-akhir ini mulai populer. Dan memang istilah ini mendapat tanggapan yang bermacam-macam dari pihak yang bermacam-macam. Sebagian tertarik dan senang, dan sebagian lagi benci dan memusuhi. Maka di sini saya akan berusaha memperkenalkan apa sesungguhnya makna salafi dan apa pokok-pokok yang diajarkan oleh Salafi, agar kita mengetahui, sehingga ketika kita cinta di atas ilmu, ketika seseorang benci mestinya juga ada alasannya. Hadirin rahimakumullah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya perlu kita mengenal. Dalam istilah Arab, man jahila syai'an adahu. Seseorang yang tidak kenal sesuatu pasti dia memusuhinya. Untuk itu perlu kita mencoba mengenal apa sesungguhnya di balik istilah salafi. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya kata salafi, kalau kita melihat kepada asal katanya dalam bahasa Arab, diambil dari kata as-salaf, yang artinya menurut para ahli bahasa, man taqaddamaka wa sabaqaka fil fadli wa sinni. Artinya as-salaf adalah man taqaddamaka, orang-orang yang mendahuluimu, wasabaqaka, maknanya sama, yang mendahuluimu, fis-sinni wal fadli, pada bab umur atau usia, wal fadli, dan keutamaan. Ini secara bahasa. Jadi apa yang mendahului kita dari sisi waktu dan apa yang melebihi kita dari sisi keutamaan, itu dalam bahasa disebut as-salaf. Dan kata ini telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu, adalah aku bagimu. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim. Sekali lagi beliau mengatakan kepada putrinya Fatimah, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf pendahulu adalah aku bagimu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sehingga kata as-salaf, kalau kita telusuri dalam bahasa para pendahulu kita, para ulama, di kitab-kitab, baik kitab fikih maupun kitab akidah, di kitab-kitab kuning, kita akan sering mendapati kata itu. Nah, ketika mereka sering menggunakan kata itu, maka apa maksud mereka dengan kata tersebut? Dijelaskan oleh sebagian ulama, seperti As-Safarini dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, al-muradu bimadhhab as-salafi ma kana 'alaihi as-sahabatul kiram wa a'yanu at-tabi'in lahum biihsan wa atba'uhum wa a'immatud din mimman shuhida lahu bil imamati wa 'urifa 'idhamu sya'nihim fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah apa yang ada padanya para sahabah yang mulia, apa yang ada padanya para sahabat yang mulia, para tokoh tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, wa atba'uhum, dan pengikut mereka, tabi'ut tabi'in, yang mereka telah dipersaksikan dari sisi keimaman mereka dan kebesaran urusan mereka dalam bab agama ini. Nah, inilah maksud daripada kata as-salaf menurut para ulama, diantaranya As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka, yakni para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in rahimahumullah, para tabi'ut tabi'in rahimahumullah, mereka itulah as-salaf. Dari sisi waktu jelas mereka telah mendahului kita. Dari sisi keutamaan, mereka juga mendahului kita. Ketika terkumpul dua hal ini, terwujudlah suatu istilah as-salaf secara syar'i. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lain, beliau bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka lagi. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Apabila ada seorang bertanya, bagaimana mereka yang mendahului kita tapi tidak punya keistimewaan, yaitu keistiqomahan dalam agama, apakah bisa disebut salaf? Jawabannya tidak. Mereka yang hidup terlebih dahulu, mereka memang pendahulu, tapi hanya dari sisi bahasa. Umur mendahului kita, waktu mendahului kita, tapi tidak punya keutamaan dalam bab agama. Sehingga dalam istilah syar'i bukan disebut as-salaf. Karena tadi kita sebutkan dua hal yang mesti terpenuhi, yaitu as-sabaq fis-sinni wal-fadli. Mereka mendahului kita dalam as-sin, umur atau waktu, wal-fadli dan keutamaan. Oleh karenanya senantiasa disebut pula dengan tambahan as-salih, as-salafu as-salih, para pendahulu yang baik. Untuk membedakan dengan mereka yang mendahului kita tapi tidak baik. Inilah sesungguhnya hakikat daripada kata as-salaf dan kata salafi, artinya orang yang mengikuti mereka. Siapapun dia, dimanapun dia, kalau dia mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam bab agama ini, dialah salafi. Diakui orang atau tidak, tapi hakikatnya dia adalah seorang salafi. Dia sendiri mengaku atau tidak, hakikatnya kalau seperti itu, maka dia adalah salafi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa itulah sesungguhnya makna as-salafi, maka saya rasa tidak ada seorang pun yang mau berlepas diri daripada kata itu. Hampir-hampir tidak mungkin seorang muslim pun mengatakan saya tidak mengikuti sahabat, saya tidak mengikuti tabi'in, saya tidak mengikuti tabi'ut tabi'in. Saya rasa enggak ada. Pasti seorang muslim yang sejati akan mengatakan saya mengikuti para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itulah salafi. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf. Tidak ada aibnya, tidak ada aibnya bagi seseorang yang menampakkan madhab salaf. Wantasaba ilaih, dan menyandarkan dirinya kepadanya dengan mengatakan saya salafi. Wa'taza bihi, bal yajib qabulu dhalika minhu, bahkan wajib kita menerima hal itu darinya. فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقَّ, karena madhab salaf tidak mungkin kecuali benar. Yani, karena itulah yang diyakini para sahabah, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Karena itulah kita dapati pesan-pesan para ulama terdahulu adalah agar kita mengikuti as-salafus salih. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Auza'i, seorang tabi'in. Beliau adalah seorang imam di negeri Syam. Al-Imam Al-Auza'i. Wasiat beliau, wasbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana mereka, para sahabat berhenti. Jangan mendahului mereka. Waqul bima qalu. Katakan, ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Waqufa amma kaffu. Tahan diri pada apa-apa yang mereka, para sahabat, juga menahan diri. Yani ini maknanya senantiasa mengikuti mereka. Wasluk sabila salafikal saleh, dan ikutilah, telusurilah jalan pendahulumu yang saleh. Nah, ini wasiat yang begitu jelas dari beliau rahimahullah taala untuk mengikuti as-salafus saleh sebagaimana yang tadi disebutkan fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, semestinya engkau yakni merasa puas terhadap apa yang menjadi kepuasan mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, ulama yang lain juga seperti itu, seperti Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah, bahkan beliau punya kitab yang diberi judul Aqidatus Salafi Ashabul Hadis. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ini juga ulama terdahulu, Abu Ismail As-Sabuni. Di situ juga beliau mengatakan di dalam bukunya, wa yaqtaduna bis-salafis salihin min a'immatid-din wa ulama'il muslimin. Dan mereka ahlul hadis yaqtaduna, mengikuti as-salafus salihin, para pendahulu yang baik, min a'immatid-din wa ulama'il muslimin, dari para imam agama ini dan ulama-ulama muslimin. Dan masih ada lagi ucapan-ucapan yang lain dari para pendahulu kita yang mewasiatkan agar kita mengikuti as-salafus salih rahimahumullah wa radiyallahu anhum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Setelah kita mengetahui pengertian as-salafus salih dan salafi, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang rambu-rambu dakwah as-salafus salih. Seperti apa sih dakwah salafi? Seperti apa sih dakwah as-salafus salih? Mereka itu mengajak kepada apa? Ini perlu kita ketahui. Yang pertama, dakwah as-salafiyah, dakwah salaf, dakwah yang dibawa oleh seorang salafi adalah da'watun ilallah la ilal ahzab wal ashqas. Sebuah dakwah, ajakan menuju jalan Allah, bukan jalan dakwah yang mengajak kepada pribadi-pribadi tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan inilah hakikat dakwah yang sesungguhnya, bahwa siapapun yang berdakwah, dia semestinya mengajak kepada agama Allah, tidak mengajak kepada pribadinya agar dia dibesarkan atau mencari popularitas atau menggunakan dakwahnya sebagai alat untuk kepentingan duniawi. Tidak pula mengajak kepada kelompok tertentu agar seseorang loyal kepada kelompok tertentu, juga tidak. Tapi dakwah yang hakiki adalah dakwah mengajak manusia menuju ke jalan Allah, kepada agama Allah. Dan itulah dakwah salafiyah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Artinya, katakanlah, "Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah menuju agama Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Hadirin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan suatu pernyataan, yaitu hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu jalan Nabi? Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Ana wa manittaba'ani, ala basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku, Nabi dan pengikut-pengikutnya. Dijelaskan oleh seorang ulama dalam kitab Al-Qawlul Mufid fi syarhi kitab Tauhid, dari ayat ini nampak bahwa yang namanya dakwah, kalau begitu, ada dua macam secara garis besar. Dakwah ilallah, dakwah menuju jalan Allah, dan dakwah ila ghairillah, dakwah kepada selain jalan Allah. Tidak lepas dari dua itu. Yang pertama, dakwah ke jalan Allah. Itulah dakwah para nabi dan pengikutnya. Mereka melakukannya di atas ilmu. Adapun dakwah kepada selain jalan Allah macam-macam. Ada kalanya tadi disinggung, ada orang berdakwah demi kepentingan pribadi, untuk dia ditokohkan, mencari popularitas, dan lain-lain. Ada pula dakwah kepada kelompok tertentu, bagaimana orang itu mengikuti kelompoknya, sehingga loyal terbatas, yaitu pada kelompoknya. Dan itu juga banyak sekali. Nah, ini semuanya adalah dakwah ila ghairillah, berdakwah kepada selain jalan Allah. Yang benar adalah yang pertama, dan itulah jalan para nabi dan jalan para rasul. Ayat ini begitu pula disebutkan dalam ayat-ayat yang lain secara makna, dalam arti mendukung, seperti pada surat An-Nahl 125, "Ud'u ila sabil rabbik," berdakwahlah kamu, ajaklah menuju jalan Rabbmu. Menuju jalan Rabbmu, bukan menuju ke arah-arah yang lain. Oleh karenanya, para ulama dahulu, termasuk para imam mazhab, baik sejak Abu Hanifah, Imam Hanafi, Malik bin Anas Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambali, semua dakwah mereka itu bukan kepada pribadi mereka, bukan kepada kelompok mereka, tapi semua dakwah mereka itu adalah kepada Al-Quran dan Hadis, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedikit melihat pernyataan-pernyataan mereka, kita akan mendapati seperti itulah dakwah mereka. Seperti kata Abu Hanifah, "Idza qultu qawlan yukhaliful kitab, yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul, fatruku qawli." Kalau aku mengatakan suatu kata-kata yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi hadis Rasulullah, tinggalkan kata-kata saya. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Innama ana basharun ukhti wa usif. Fangduru fi ra'yi, Fakullu ma wafaqal kitab as-sunnah fakhudhu. Aku ini manusia, bisa salah, bisa benar. Lihatlah ucapan-ucapanku, semua yang sesuai dengan Quran dan hadis, ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab as-sunnah fatruku, dan semua yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ucapannya sangat banyak dalam bab ini. Di antaranya, kullu ma qultu fakana 'anil nabi khilaf qawli mimma yasih fa hadithun nabi awla wala tuqalliduni. Semua yang kuucapkan dan ternyata sabda Rasul berbeda dengan yang kuucapkan, maka hadis Nabi lebih utama, dan jangan kalian taklid kepada saya. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhi. Jangan kamu taklid kepada saya. Jangan kamu taklid kepada Maliki. Jangan kamu taklid kepada Syafi'i. Jangan kamu taklid kepada Auza'i, kepada Tsauri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana? Quran dan hadis. Nah, begitu pula ulama yang lain, mereka sepakat bahwa dakwah itu bukan kepada pribadi tertentu atau kelompok tertentu, tapi kepada Quran dan hadis, yang itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah untuk kembali kepada Quran dan hadis, selalu kembali kepada Quran dan hadis. Ini sebagai konsekuensi daripada yang pertama. Kalau kita mengajak kepada Allah dan jalan Allah, maka ini jalannya, Quran dan hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selainnya dari para wali, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Perhatikan ayat ini, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita? Al-Quran dan hadis. Hadis adalah juga wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, kemudian diucapkan oleh Rasulullah dengan ungkapan beliau. Kalau Al-Quran, lafalnya dan maknanya semua dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 3 itu untuk mengikuti semua yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berupa Quran dan hadis. Pada surat Asy-Syura ayat yang ke-10, Allah berfirman, "Wa mahtalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian perselisihkan dalam perkara apapun, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yakni bi kitabihi wa sunnati nabiyyihi. Yakni dengan Al-Qur'an, kitab Allah, dan sunnah nabinya. Dan masih banyak lagi, termasuk di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, di mana Allah memerintahkan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dan di tafsir disebutkan bahwa tali Allah adalah Al-Quran. Ulama lain menyebutkan yakni agama Allah. Dan ada tafsiran-tafsiran yang lain yang hakikatnya adalah secara makna kembali kepada satu makna, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak muslimin untuk senantiasa kembali kepada Quran dan hadis. Tidak hanya berpegang dengan Quran, melupakan hadis, tidak pula dengan hadis saja meninggalkan Quran, bahkan keduanya adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Taraktu fiikum syai'aini lan tadhillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya. Kitabullah dan sunnahku, hadisku, tuntunanku, sampai keduanya datang padaku di telaga nanti. Jadi keduanya tidak pernah akan terpisah dan tidak boleh terpisah, Quran dan hadis. Ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa kembali kepada Quran dan hadis? Karena dengan kembali kepada Quran dan hadis, maka dijamin untuk mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan, serta dijamin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, yang kembali kepada Quran dan hadis dijamin dapat hidayah, tidak sesat, dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tidak akan sengsara di akhirat. Apa dasarnya jaminan tersebut? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Thaha 123. Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Nah, dua jaminan yang disebutkan, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Bagi siapa? Tadi, man ittaba'a hudaya, orang yang mengikuti petunjukku. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, takaffalallah liman qara' al-Qur'an wa 'amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an bahwa dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Nah, inilah sebabnya kenapa kita senantiasa mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Quran kita dan sunnah Nabi kita, hadis Nabi SAW, karena disitulah kebahagiaan di akhirat dan petunjuk semasa kita di dunia. Dalam hadis yang lain, atau dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal. Fa anna tusrafun." Itulah Rabb kalian yang hak, yang benar. "Famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal." Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi kalau ingin benar, ikuti Allah dalam Qur'annya maupun dalam hadis nabinya. Selain itu tidak ada yang lain kecuali kesesatan. Dalam hadis yang tadi kita baca juga Nabi mengatakan, "Lan tadhillu ma in tamassaktum bihima." Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ikhwani fi din rahimakumullah, berikutnya di antara rambu-rambu dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, adalah bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Iya. Jadi Quran dan hadis kita pahami dengan pemahaman as-salafus saleh. Ini juga menjadi ciri khas dakwah salafiyah. Bukan sekedar kita mengajak kepada Quran dan hadis, tapi memahaminya dengan pemahaman masing-masing atau pemahaman kelompok tertentu, tidak. Tapi kita mengajak kepada pemahaman yang tertinggi, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kenapa kita mengajak kepada pemahaman as-salafus saleh? Karena tadi Nabi SAW telah menjamin kebaikan pada mereka. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kebaikan mereka itu dalam bab apa? Apakah kebaikan mereka itu dalam bab yakni urusan-urusan duniawi? Tentu tidak, sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kebaikan-kebaikan mereka itu adalah dalam hal agama ini. Urusan dunia zaman seperti itu beda dengan zaman sekarang. Teknologi enggak seperti sekarang. Tapi kebagusan dan kebaikan mereka para sahabat adalah dalam bab agama. Pemahaman mereka paling baik, pengamalan mereka paling baik, dakwah mereka paling baik, keistiqomahan mereka dalam agama ini paling baik. Sehingga dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, ketika pemahaman mereka adalah pemahaman terbaik, pengamalan mereka pengamalan terbaik, maka semestinya kita memahami Quran dan hadis sebagaimana yang mereka pahami. Mengamalkan Quran dan hadis sebagaimana mereka amalkan. Dengan itu kita akan selamat di dalam memahami agama. Pemahaman yang telah terjamin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita telah diperintahkan memang untuk itu. Memahami Quran dan hadis dengan pemahaman mereka. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, di antaranya surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, apabila mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti yang kalian telah imani. Ya, apabila kalian beriman seperti, fa in amanu, apabila mereka beriman, bimithli, seperti, ma amantum bihi, apa yang kalian iman. Faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Coba kita perhatikan. Ketika Allah mengatakan seperti yang kalian imani, siapa kalian ini? Ketika turunnya ayat ini, terutama yakni zaman itu ya, ya adanya adalah para sahabat yang paling pertama masuk dalam ayat ini seperti yang kalian imani, yakni para sahabat Nabi. Ya, zaman itu belum ada yang lain, jadi jelas mereka teratas. Oleh karena itu, kalau semua orang yang datang belakangan mengimani seperti iman kalian para sahabat, pasti mereka dapat petunjuk. Faqad ihtadaw. Tapi kalau tidak mengikuti imannya mereka, bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka mengamalkan? Nah, di sini terancam sebuah kesesatan. Seperti pada surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya mukminin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan dia kemana dia berpaling leluasa, ya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan ini sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman yang luar biasa, menakutkan. Kenapa sebabnya? Sebabnya menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya mukminin. Siapa yang paling utama dengan kata mukminin ini? Tentu juga para sahabat Nabi. Ketika turun ayat ini, adanya kaum mukminin, ya mereka, para sahabat, yang jelas kebenaran imannya mereka dan pengamalan mereka. Jadi diambil suatu faedah dari ayat ini, kalau kita enggak mengikuti para sahabat dalam bab agama ini, na'udzubillah, kita terancam. Ya, terancam dibiarkan oleh Allah tersesat kemana tersesatnya, nanti di akhirat bisa masuk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari ancaman tersebut. Maka dari sini nampak jelas, kalau begitu suatu kewajiban untuk kita mengikuti para sahabat dalam memahami agama ini. Apa yang mereka pahami dari Quran, itu yang kita pahami pula. Bagaimana mereka mengamalkan, itu pula yang kita amalkan. Loh, bagaimana? Sekarang ini kan kita terpaut waktu yang sangat jauh dengan mereka. Bagaimana kita bisa mengambil pemahaman mereka? Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla jaga. Enggak mungkin kebenaran disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kebenaran ini. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjaga ucapan-ucapan dan tafsiran-tafsiran mereka. Di buku-buku tafsir disebutkan, sampai sekarang masih ada. Di buku-buku hadis Nabi disebutkan pendapat para sahabat, tafsiran mereka terhadap ayat dan hadis. Tinggal kemauan kita untuk menggali, membaca, mentelaah, memilah antara yang sahih dan yang tidak sahih dari ucapan mereka. Setelah jelas, inilah kalau begitu jalan kita. Dalam semua persoalan agama, akidahnya, fikihnya, akhlaknya, semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, alasan yang lain kenapa kita mengikuti para sahabat, karena mereka adalah orang yang paling mengerti terhadap Quran dan hadis. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya di muqaddimah. Kenapa kita kembali kepada tafsir sahabat? Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan di muqaddimah tafsirnya. Kata beliau, fa innahum adra bidzalik, karena para sahabat adalah orang yang paling mengerti terhadap makna-makna Quran. Lima syahidu minal qara'id wal ahwal allati ikhtassu biha, karena mereka menyaksikan, yakni berbagai hal yang mendukung pemahaman Quran, turun di mana, ya, kapan, dalam persoalan apa, para sahabat menyaksikan langsung. Sehingga tentu orang yang menyaksikan langsung kapan turutnya Al-Quran, di mana, terkait dengan apa, mereka akan lebih paham tentang maknanya ketimbang orang yang datang belakangan yang tidak mengetahui sejarah turunnya Al-Quran dan ayat-ayat tertentu tersebut. Walima lahu minal fahmi tat wal ilmi sahih wal amali salih, dan karena pemahaman mereka itu sempurna, ilmu mereka itu ilmu yang benar, dan amal mereka amal yang soleh. Lebih-lebih para sahabat yang sudah pada tingkatan ulama sahabat. Nah, jadi ini suatu keistimewaan yang ada pada para sahabat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau sekedar baca Qur'annya, kita semua baca. Menghafal, banyak yang hafal. Tapi mengetahui sejarah, sababun nuzul, sebab turunnya Qur'an, yang tahu hanya para sahabat. Ini yang membuat mereka lebih mengerti. Di samping itu mereka juga belajar dari Nabi tafsirnya. Ya. Mereka belajar dari Nabi tafsirnya. Jangan dianggap para sahabat itu hanya belajar bacanya. Hanya belajar alif bata, oh sudah bisa. Mereka orang Arab. Belajar tajwid, mereka juga bisa. Bukan hanya itunya yang dipelajari dari Rasulullah, tapi juga tafsirannya. Disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, kana ar-rajul minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amal bihin. Seseorang di antara kami, kata para sahabat, bila belajar, belajar 10 ayat dulu. Tidak melebihi 10 ayat itu. Sampai mengetahui maknanya dan mengamalkan. Itulah para sahabat. Jadi, betul-betul belajar Quran itu lengkap. Bacanya, tajwidnya, maknanya, yang artinya hukum-hukum yang terkandung padanya, kemudian pengamalannya. Nah, kalau kita kan gak seperti itu. Nah, jadi mereka belajar mana-mana Quran itu lengkap. Begitu pula para tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Mujahid misalnya, seorang tabi'in. Bagaimana belajar Qurannya? Langsung belajar dari Ibnu Abbas, seorang sahabat. Kata Mujahid, saya belajar Quran kepada Ibnu Abbas 3 aradat, 3 kali khatam. Dari awal sampai akhir. Uqifuhu inda kulli ayatin as'alu anha. Saya hentikan. Seayat demi seayat, saya tanyakan. Apa makna ini? Apa makna itu? Seayat demi seayat, ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Sampai 3 kali khatam. Ini seorang tabi'in. Nah, jadi memang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang makna-makna Quran dan hadis. Makanya dakwah salafiyah menjunjung tinggi pemahaman as-salafus saleh dan mengajak orang untuk ayo sama-sama kembali kepada Quran dan hadis, tapi dengan pemahaman as-salafus saleh, bukan dengan pemahaman kita atau kelompok-kelompok kita, bukan. Kemudian berikutnya di antara rambu-rambu dakwah salafiyah bahwa dakwah salafiyah adalah da'watun syamilatun li jami'in nawahi ad-diniyah. Da'wah salafiyah adalah merupakan da'wah yang lengkap, menyeluruh pada seluruh aspek-aspek atau seluruh ajaran agama secara utuh. Artinya, dakwah salafiyah bukan hanya mengajak orang kepada bab tertentu dari bab-bab agama ini, tapi mengajak untuk beragama dengan agama Islam ini secara utuh. Bab akidah dipelajari, bab ibadah dipelajari, bab akhlak dipelajari, bab muamalah, hubungan kita dengan yang lain dalam bab jual beli dan sejenisnya, dipelajari dan diajarkan. Jadi tidak membahas pada bab tertentu saja, hanya menitik beratkan dalam bab ekonomi Islam, tidak. Atau hanya menitik beratkan pada bab yakni khilafah Islamiyah, juga tidak. Tidak menitik beratkan pada bab ibadah saja, tidak. Tapi kita ingin mempelajari Islam utuh. dari yang paling tinggi bab akidah sampai bab sunnah-sunnah Nabi dalam bab apapun. Ya, ibaratnya ya kalau Quran dari awal sampai akhir, kalau belajar Sahih Bukhari ya dari awal sampai akhir dan begitu seterusnya, buku-buku fikih dipelajari dari awal sampai akhir, akidah juga seperti itu lengkap. Wah, perlu proses panjang, ya memang begitu. Tapi ya insyaallah dengan kesungguh-sungguhan akan kita lewati satu demi satu. Yang jelas kita tidak hanya mengajak kepada satu bidang tertentu dalam Islam, tapi utuh. Alasannya karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian. Kaffah, secara menyeluruh. Apa maknanya secara menyeluruh? Tafsirannya bagaimana? Tafsiran Mujahid, seorang ulama tabi'in. Ai i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil birr, yakni lakukan, praktekkan seluruh amalan-amalan dan seluruh kebaikan-kebaikan. Kalau begitu Islam secara menyeluruh. Ini maknanya kita disuruh berislam ini utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah juga disebutkan, yaqulullahu amiran ibadah al-mu'minin bihi al-musaddiqin bi rasulihi an ya'khudhu bi jami'i qural Islam wa syara'ihi. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan kepada rasulnya untuk mengambil seluruh tali-tali Islam wa syara'ihi dan seluruh syariatnya utuh. Wal amal bi jami'i awamiri, mengamalkan seluruh perintah. Wa zarki jami'i zawajiri, dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mastata'u min dzalik, semampu mereka. Nah, jadi inilah alasan kita bahwa kita mengajak muslimin untuk tidak pilah-pilih dari apa yang ada dalam Islam itu sesuai dengan kemauan kita. Oh, saya mau mengambil dari Islam ini bab perekonomiannya saja, zakatnya saja. Yang lain, oh, saya mau mengambil dari bab Islam ini yakni akhlaknya saja. Atau yang lain mengatakan tidak, kalau saya mau mengambil akidahnya saja. Tidak begitu. Tapi utuh. Kalau hanya sepotong-sepotong, Allah telah tegur orang Yahudi dulu. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Orang Yahudi itu mengimani sebagian kitab mereka dan tidak iman dengan sebagian yang lain. Nah, itu suatu perbuatan yang sangat tercela. Allah murka kepada orang Yahudi karena modelnya begitu. Kita tidak. Muslimin wajib mengikuti Islam secara utuh. Usahakan semampu mungkin, sebisa mungkin, ya, sehingga kita ini tersibghah oleh Islam. Kalau kita ngomong dasarnya adalah ajaran Islam, sehingga tutur kata kita ini terwarnai oleh ajaran Islam. Kita berbuat warnanya warna Islam, berpakaian warnanya warna Islam, begitu suruhnya. Ini makna udkhulu fis silmi kaffa. Kemudian dakwah salafiyah adalah dakwah ila tasfiyati wat tarbiyah. Dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang mengajak kepada tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah dan apa itu tarbiyah? Tasfiyah itu artinya membersihkan. Tarbiyah itu mendidik. Jadi mendidik di atas sesuatu yang telah dibersihkan. Ya. Kenapa seperti itu? Dan apa maksudnya? Ya, kita tahu bahwa Islam dengan berjalannya waktu mulai terkotori oleh sesuatu yang hakikatnya bukan dari Islam. Terkotori oleh sesuatu yang hakikatnya bukan dari Islam. Nah, ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan bahwa nanti akan ada dahon. Yakni bukan lagi bersih tapi sudah kena dahon. Ya. Yakni kotoran asap atau yang semakna dengan itu. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara khilafan katsira. Orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka jauhilah hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini. Nah, ini menunjukkan bahwa berjalannya waktu ini akan terjadi berbagai macam penambahan-penambahan yang itu hakikatnya mengotori Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis akan ada orang-orang yang membawa ilmu ini dan terus menjaga kebersihannya. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadis, bunyinya yahmilu hadzal ilm min kulli khalaqin uduluhu, akan membawa ilmu ini, yakni ilmu yang benar, yang bersih, ilmu agama, min kulli khalaqin uduluhu, di tiap generasi nanti orang-orang yang paling bagus. Udul yakni orang yang soleh agamanya. Mereka ini yanfuna anhu tahrifal ghalin, berusaha menyingkirkan, membersihkan ilmu ini dari penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihala al-mubtilin, dan membersihkan ilmu ini dari kedustaannya orang-orang yang membawa kebatilan. Wata'wil al-jahilin, dan membersihkan, menjaga ilmu ini dari penafsiran-penafsiran yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Nah, jadi Nabi sejak dahulu sudah mengabarkan kepada kita akan adanya di satu sisi tadi penyelewengan, tahrif al-ghalin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Akan ada nanti intihalul mubtilin, kedustaan-kedustaan terhadap agama yang dibuat oleh orang-orang yang membawa kebatilan. Akan ada nanti ta'wil al-jahilin, penafsiran-penafsiran yang enggak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Dan semuanya terjadi. Namun kata Nabi, yang membawa ilmu yang benar ini tetap akan ada. Dan membersihkan yang benar ini dari segalanya tadi. Nah, oleh karena itu inilah prinsip tasfiyah. Inilah prinsip tasfiyah. Maka dakwah al-sunnah adalah dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah adalah dakwah yang membawa prinsip ini. Tasfiyah. Suatu pelajaran yang kita ambil dari ucapan seorang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Zuhri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, aku bertemu Anas bin Malik di kota Damaskus. Anas bin Malik seorang sahabat. Beliau ketika itu menangis. Maka Az-Zuhri bertanya kepada beliau, ma yubki, apa yang membuat engkau menangis? Jawab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad dhi'at. Aku tidak ketahui dari apa yang pernah kudapati dulu di masa sahabat di zaman ini kecuali tinggal salatnya. Yani umumnya orang sudah mulai menyia-nyiakan salat. Bagaimana dengan yang lain? Ya, wa hadhihi shalah, yani menyia-nyiakan yang lain tinggal salat. Sholat pun, kata beliau, sholat pun sudah mulai disia-sia. Beliau menangis sedih. Nah, ini zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Artinya memang betul-betul terjadi. Berbagai hal yang mengotori ini dimasukkan di dalam Islam, dianggap ini Islam, ini Islam, ini Islam. Padahal itu bukan dari Islam. Maka dakwah Ahlussunnah wal Jamaah mengajak, ayo kita bersihkan. Akidah yang benar seperti apa? Keyakinan yang benar seperti apa? Yang bersih seperti apa? Sholat yang sesuai tuntunan Nabi seperti apa? Yang bersih seperti apa? Puasa yang bersih seperti apa? Dan begitu seterusnya, ketika kita tahu yang bersih, tarbiyah alaiha. Kita didik orang-orang di atas yang benar itu. Kita didik orang-orang di atas yang benar itu. Tasfiyah dan tarbiyah seperti ini. Itu intinya. Kemudian, hibati fillah rahimakumullah, rambu-rambu yang terakhir, ya, punya sebetulnya banyak, tapi mengingat waktu, maka yang terakhir, di antara rambu-rambu dakwah salafiyah, bahwa dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang mengajak kepada ilmu dan amal sekaligus. Bukan hanya ilmu, ilmu dan ilmu, tapi juga ayo beramal. Karena maksud daripada ilmu adalah amal. Kalau bukan karena amal, buat apa dicari ilmu? Makanya kata ulama dulu, ya, ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang enggak berbuah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka mari kita sama-sama berusaha menjadi pelopor dalam beramal. Apa yang kita belajar, kita amalkan. Dalam segala bidang yang tadi kita sebutkan, akidahnya ayo kita benar. Ibadahnya ayo kita lakukan ibadah dengan ibadah yang benar. Amalkan. Akhlaknya ayo kita berakhlak dengan akhlak mulia. Dan begitu seterusnya. Dalam muamalah, perdagangan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kita harus menjadi teladan. Karena yang namanya salafi itu bukan pengakuan saja. Orang bisa mengaku, tapi buktikan pengakuan itu dalam amalmu. Allah yang menilai. Orang bisa saja dikatakan padanya, saya salafi, oh sudah. Tapi Allah menilai, betulkah kamu salafi? Mana akidahmu benar? Ibadahmu benar? Akhlakmu benar apa tidak? Nah ini, jadi untuk menjadi salafi yang utuh, tentunya amalnya pun utuh. Dan yang paling penting sebelum yang lain adalah akidah dibenar. Kemudian ihibati fillah rahimakumullah, satu hal saya teringat, berarti setelah yang terakhir, ya, yaitu dakwah salafiyah, salafi mengajak untuk menghormati para as-salafus saleh, para imam yang terdahulu seperti imam-imam mazhab yang kita kenal. Dakwah salafiyah menjunjung tinggi nama-nama mereka, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan murid-murid mereka. Mereka adalah para ulama yang wajib kita hormati dan kita ambil faedah dari ilmu-ilmu mereka. Tapi kita juga meyakini bahwa mereka bukan orang-orang yang maksum. Yang maksum adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Hanafi bisa benar bisa salah, Maliki bisa benar bisa salah, Syafi'i bisa benar bisa salah, Hambali bisa benar bisa salah, dan begitu seterusnya ulama yang lain, Auza'i, Tauri dan yang lain. Sehingga kita menghormati mereka, tapi mereka bukan orang yang maksum. Yang benar dari mereka kita ambil, yang keliru kita katakan semoga Allah mengampuni apa yang keliru dari mereka, dan kita tidak mengikuti yang keliru dari mereka. Ini termasuk hal yang penting, dan itulah ajaran dakwah salafiyah yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, inilah sedikit pengenalan tentang dakwah salafiyah. Semoga kita memahami dengan baik, dan semoga Allah Azza wa Jal merahmati kita dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ini ada usulan, kalau ada tanya jawab, ya silakan sampai waktu yang diizinkan. semoga bisa kita jawab dengan baik dan benar. Gitu. Ya. Menanggapi apa yang disebutkan oleh Bapak. Ya, jadi pada prinsipnya dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang tadi dipaparkan itu. Sehingga dakwah salafiyah ya pada dasarnya saya yakin semua orang kalau mengetahui prinsip-prinsipnya dia akan senang dengannya. Karena itu semua yang tadi disebutkan adalah pokok-pokok ajaran Islam. Itu semua yang tadi disebutkan semua ada dasarnya dari Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa yang kadang disebutkan oleh orang-orang tentang salafi bahwa mereka itu orang-orang yang keras, orang-orang yang apa tidak beradab dan macam-macam, itu sesungguhnya bisa saya katakan tuduhan ya. Yeah. Saya katakan itu tuduhan, cuma saya juga tidak memungkiri adanya mungkin bisa dikatakan yakni oknum ya. Oknum, bahasanya mungkin sering seperti itu. Dia ngaku salafi, berpenampilan salafi. Tapi sesungguhnya kalau diteliti, nampaknya berbeda dengan yang diajarkan oleh salaf. Tadi saya sebutkan, jadi saya juga tidak memungkiri adanya sebagian oknum. Adanya sebagian oknum yang terkadang membawa nama salafi, tapi dia sesungguhnya tidak sepenuhnya di dalam memahami salafi tersebut. Sehingga mungkin ada kekurangan dalam bab akhlak, mungkin ada kekurangan dalam bab tadi orangnya keras, mungkin saja. Tapi ini tidak kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memukul rata salafi adalah seperti itu. Tidak benar. Karena salafi itu imamnya Rasulullah, ya, para sahabatnya dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita mau menilai, nilailah ajarannya, apa yang diajarkan. Jangan menilai salafi ini dengan orang-orang yang ingin jadi salafi itu. Ya. Misalnya ya, ya sekarang dengan nama Islam sudah. Ada orang mengatakan, wah orang Islam itu suka mencuri, buktinya apa? Tuh di penjara yang masuk penjara pencuri agamanya apa coba? Oh Islam. Itu yang jadi apa? Tukang judi. Coba tanya agamanya apa? Islam. Itulah Islam. Apa benar penilaian seperti itu? Tentu jawab kita penilaian yang salah. Itu penilaian yang salah. Kalau mau menilai Islam, jangan melihat kepada person-person itu. Itu orang yang mengaku Islam. Semoga Allah terima, tapi ini perbuatannya enggak perbuatan Islami seperti itu. Islam enggak mengajarkan begitu. Dia pencuri bukan dari Islam. Bukan ajaran Islam. Dia main judi bukan dari Islam. Islam justru mengharamkan judi. Yang minum-minuman dari Islam bukan dari Islam. Islam mengajarkan begitu. Jadi kalau mau mengetahui Islam, Islam lihat Quran, lihat hadis. Mengajari apa? Qurannya, hadisnya. Begitu pula salafi. Ketika ada orang misalnya enggak berakhlak, ya, jangan dikatakan itu salafi adalah begitu. Tidak. Apakah salafi mengajarkan begitu? Ternyata tidak. Yang keras, ya, enggak ada toleran dengan orang-orang. Salafi mengajarkan begitu? Tidak. Nah, jadi apa namanya? Yang saya maksudkan di sini, ketika kita mempelajari sesuatu, melihat sesuatu, menilai sesuatu, hendaknya dengan cara yang benar. Ya, jangan sampai kita menjadikan suatu kejadian kemudian sebagai landasan untuk menilai secara merata. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah pukul 20 lebih 56. Sampai jam berapa di Sintang ini? 5 menit lagi. Ya. Kalau gitu mungkin cukup. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.